situ jua bandanyo dalam alam sakambu ipi kinang mudonyo lanan sakambu ipi nang mudonyo ramu banati di dalam alam di galama kenikan jua lanan di Jelo jelo malang kau pandan dia denjali nanti akatu duang bayi boi bo malah badan namba anggang mandalang gunung lemasa situ jua pandanyo dalam alanan sakambu ipi nangamu donyo lanan sakambu ipi nangamu donyo ramu banati di dalam alanan di galama nikan jua lanan di galama nikan jua Jelo jelo malah kau pandan dia denjali nambia katu doang bayi boi bo malah badan namba anggang mandalang gunung lemasa

Simon dia agonam tulang perbatum barat berdalam nama hotel pas bagai indah indah lagu mata layar tercer bagai sinaya kapusuki bagi mama layar berdalam hidup tanpa seribu. Oh! iyo anta tido kadang-kadang iyo bai tua dia bakato disiko denai mangko bimbang bima denai kapi cayo dalam manggua dia manggel yang tadayo sayang watabuai dan ada angan nilai iya batu kayo sayang nanti batin dia ko anggan anta iyo anta tido tido kadang-kadang iyo di bibi batanam tabu pario denai rasokan di siko denai mangko ragu di nalanya dia tinggalkan ada malah kayu dan kap yang sayang dan buwe pahampang bandak adia bacando pimpian nilai yang sayang kamangin kasih nana dia labang. Yeah.

kadang-kadang iyo. Baitua dia bakato disiko denai mangko bimbang dima denai kapicayo dalam manggua dia manggel yang tadayo dena tadayo sayang watabuai dan ada angan bila iya bantuka iyo sayang nanti batina dia ko anggan. Anta iyo anta tido anta tido kadang-kadang iyo di bibir batan nam tabu pario denai rasokan disiko denai mangko ragu dinalanya dia tinggalkan ada malak kayu dan kap yang sayang mendem buwe paham pang bandak adia bercanda pimpian di lereng sayang kamangin kasih nana dia labang. si ko denai mangko bimbang di madenai kapi cayo dalam manggua adi amanggel yang tadayo dene tadayo sayang watabuai dene de angan nilai apa tu kayo sayang di batin dia ko angan antaiyo antatido kadang kadang iyo di bibi batan nam tabu pario denai rasokan di si ko denai mangko ragu di nalanya dia tinggalkan ada malah kayu dan kap yang sayang dan buwe paham pang bandak adia bercanda pimpian di lereng sayang kamangin kasih nana dia rabang. Naik kapi dicayo dalam gua dia manggeleng tadayo dene tadayo sayang tabuai dene de angan bila ia bertukaiyo sayang nanti batina diko angan anta iyo anta tido anta tido kadang kadang iyo di bibir batan lam tabu pario denai rasukan disiko denai mangko ragu dinalanya tinggalkan ada malah kayu dan kap yang sayang dan buwe paham pang bandak adia bacan do timpian lelerang sayang kamanging kasih nana dia raba antayo antatido kadang-kadang iyo antayo antatido kadang-kadang iyo. Ada malah kayu dan kapion sayang dan buwe paham pang bandak adia bacan do timpian lelerang sayang kamanging kasih nana dia raba antayo antatido kadang-kadang iyo antayo antatido